karena kita memahami dan menyadari bahwasannya dimanapun juga, di beberapa tempat, di daerah-daerah, putra-putri salafiyin sudah sedemikian banyak, dan mereka perlu mendapat perhatian dari kita semua. Mereka perlu mendapatkan asupan yang baik, tidak semata asupan untuk fisiknya, tetapi juga asupan untuk kebutuhan rohani atau hatinya. Melalui pendidikan yang baik, yang tersusun, terprogram, maka kita harapkan ba'dallah anak-anak kita menjadi anak-anak yang mewarisi kebaikan-kebaikan yang kita tanam, mewarisi ilmu yang diajarkan oleh para ulama, mewarisi akhlak, adab yang juga telah diwariskan oleh para ulama, sehingga kemudian anak-anak kita menjadi anak-anak yang benar-benar bisa berdaya guna bagi umat ini. Terlebih daripada itu, kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang bisa bermanfaat bagi segenap manusia, terkhusus kaum muslimin. Inilah yang kita harapkan, tumbuhnya generasi-generasi yang bisa mengemban amanah dakwah pada hari-hari mendatang. Maka penting bagi kita untuk bisa memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya kepada putra-putri salafiyin. Oleh karena itu, semenjak dini kita harus sudah bisa menanamkan kecintaan kita, kecintaan terhadap Al-Quran wassunnah kepada anak-anak. Ketika mereka masih dalam keadaan pikiran jernih, masih kanak-kanak, usia mereka masih tumbuh, usia mereka masih memasuki masa-masa keemasan untuk bisa menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya, maka kita berupaya untuk bisa menanamkan kebiasaan baik tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari dan mau mengajarkan tentang Al-Qur'an. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini terkandung banyak hikmah apabila kita melaksanakan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagi kita mungkin akan beranggapan bahwasannya mengajarkan Al-Qur'an ataupun mempelajari Al-Qur'an hanya sebatas ketika anak itu bisa membaca huruf-huruf, dari mulai awal mengenalkan huruf A, Ba, Sa, dan kemudian target daripada pendidikan itu anak lancar membaca Al-Qur'an. Mungkin anggapan kita sampai di situ. Tetapi sebenarnya di balik semua ini, ketika kita mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, sadar ataupun tidak sadar, sebenarnya kita sedang menanamkan kecintaan pada diri anak terhadap kalamullah, terhadap Al-Quran. Bagaimana mungkin seseorang bisa mencintai kalamullah, mencintai Al-Quran, apabila dia tidak dibiasakan untuk bersama-sama atau senantiasa membaca Al-Quran. Oleh karena itu, ketika kita mengajarkan membaca Al-Quran, duduk bersama seorang anak, sebenarnya jauh ke depan kita sedang menanamkan kecintaan pada diri anak itu terhadap Al-Quran. Juga ketika kita sedang mengajarkan Al-Quran tersebut, sadar ataupun tidak sadar, sebenarnya kita sedang menanamkan pada diri anak kecintaan terhadap ilmu syar'i. Karena kita tahu sumber ilmu itu adalah Al-Quran was sunnah. Manakala seorang anak kita ajari kebiasaan membaca Al-Quran, kita ajari kecintaan dia terhadap Al-Quran, maka sebenarnya kita sedang menanamkan kepada diri anak kecintaan terhadap al-ilmu. Dan sadar ataupun tidak sadar, ketika kita mengajarkan baca kepada seorang anak, sebenarnya kita sedang mengajarkan kepada anak kecintaan terhadap agamanya, kecintaan terhadap Islam. Kita sedang mengajarkan kepada anak, menanamkan kepada anak kecemburuan untuk mengamalkan syariat Islam. Inilah sebenarnya hakikat dibalik kita mengajarkan kepada anak-anak tentang bacaan Al-Quran. Jadi bukan semata-mata anak itu kemudian bisa membaca akbata atau kemudian setelah itu membaca huruf demi huruf, tetapi lebih daripada itu, berkah dibalik seseorang mempelajari Al-Quran akan tertanam berbagai kebaikan-kebaikan pada diri orang tersebut, yang kebaikan-kebaikan itu apabila kita uraikan satu demi satu, di antaranya kebaikan kecintaan kepada ilmu, kebaikan kecintaan kepada Islam, kebaikan kecintaan kepada kalamullah, dan seterusnya. Dan lebih daripada itu, menanamkan pula kecintaan kepada sesama kaum muslimin. Dan lebih daripada itu, menghidupkan hati, membentuk kepribadian kepada anak. Ini semua adalah merupakan hikmah di balik kita mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Maka pantas apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar dan mau mengajarkan tentang Al-Qur'an. Ini salah satu hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mencoba untuk membicarakan tentang masalah pendidikan, terkhusus adalah pendidikan untuk anak-anak kita. Apalagi di tengah dunia pendidikan sekarang ini, yang dunia pendidikan sekarang ini lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya pragmatis materialis. Dunia pendidikan kita mendorong seseorang untuk kemudian berpikir sederhana dan kemudian untuk bisa menghasilkan sesuatu. Pendidikan sekarang lebih mengacu kepada hal-hal yang sifatnya kebendaan. Sering kita temui peristiwa-peristiwa yang sebenarnya Kalau kita cermati lebih jauh, itu adalah dampak dari sistem ataupun model pendidikan yang selama ini diberlakukan. Contohnya misalnya, kita punya anak. Anak kita dimasukkan ke pondok pesantren. Kemudian simbahnya tanya, disekolahkan kemana? Cucuku. Nah, di pondok pesantren. Simbah kan mengatakan, mau jadi apa di pondok pesantren? Nah, pernahkah kita mendengar seperti itu? Mau jadi apa di pondok pesantren? Antara kita dengan pikirannya simbah, belum nyambung. Karena apa? Karena latar belakang pikirannya simbah mungkin dulu, dia senantiasa dibentuk oleh pendidikannya dulu, oleh belajarnya dulu. Yang namanya belajar itu harus menghasilkan sesuatu. Yang sesuatu ini harus bersifat dalam bentuk materi. Kalau orang belajar, ya tentu nantinya harus kerja. Kan begitu pikirannya. Kalau bekerja, ya tentu nanti dapat uang. Kan itu pikirannya. Pragmatis, materialis. Ya. Cara berpikirnya seperti itu. Ketika kita katakan, Mbah, biar cucumu jadi anak yang soleh, yang alim, ya, punya ilmu agama, berakhlak baik, ya, itu tidak nyambung. Nah, terus mau makan apa nanti cucuku? Nah, jadi kaitannya, kalau orang belajar itu, nanti ujungnya adalah bisa makan. Gitu. Ujungnya itu adalah mencari sesuap nasi. Nah, pendidikan kita masa sekarang itu seperti itu. Ya. Pendidikan kita masa sekarang itu seperti itu. Ya. Lulus SD kemana? SMP. Lulus SMP? SMA. Lulus SMA? Kuliah. Setelah kuliah? Tidur? Enggak kan? Mesti mencari pekerjaan. Setelah cari pekerjaan, nah, menikah, ya, dan seterusnya. Ya. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sambil terus belajar itu dia belajar agama. Ya. Nah, pola pendidikan sekarang kan begitu. Agama itu hanya sebagai apa? Sisipan, suplemen saja. Berapa jam anak-anak belajar di sekolah, belajar agama itu? Ya, paling sepekan 2 jam. Ya. Sebulan berapa jam? 8 jam. Itu kalau belum ada tanggal merah. Belum kalau gurunya rapat. Ya. Atau gurunya terlambat masuk. Ya. Atau ada keperluan lain. Ya. 7 jam, 6 jam mungkin. Untuk mempelajari agama yang sedemikian banyak ilmunya, ya, hanya dibatasi sekian jam, sekian jam, sekian jam. Lah kalau agama tidak ditanamkan pada diri anak, lah terus jiwa anak itu akan diisi apa? Ya. Kalau tidak diisi oleh agama, terus diisi oleh apa? Kan begitu. Pendidikan sekarang mengarah kepada hal-hal yang sifatnya materi tadi, diisi tentang materi-materi itu tadi. Salah satu bentuk wujud pikiran materi itu yang dicontohkan melalui ucapan-ucapan simbah itu tadi. Kalau sekolah, kalau belajar itu ujung-ujungnya untuk kemudian mencari materi. Ini yang berbahaya. Padahal tujuan hidup kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Dalilnya pasti hafal, ya toh? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan begitu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maksudnya apa beribadah? Yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tujuan diciptakannya jin dan manusia. Agar mereka itu beribadah, bisa beribadah kepada Allah. Agar mereka itu bisa mengesakan Allah di dalam setiap aktivitasnya. Hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena fulus. Iya kan? Bukan karena nanti dapat rumah. Bukan karena yang sifatnya materi. Tetapi diciptakannya jin dan manusia adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan hidup, tujuan diciptakannya manusia. Nah, pendidikan itu harus mengarah ke sana. Menjadikan anak-anak ini orang-orang yang ketika dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia mengesakannya. Hanya beribadah kepada Allah. Ketika dia beraktivitas, ketika dia bekerja, ketika dia mencari nafkah, ketika dia belajar, semuanya karena kerangka, semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tujuannya. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan fitrah adalah dalam keadaan dia bertauhid. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu kemudian Yahudikah, Nasronikah, Majusikah. Karena orang tua yang mengarahkan. Mau jadi apa ini anak? Ba'dallah. Yang mengarahkan, yang memberikan ikhtiar kepada anak. Itu adalah orang tua. Diarahkan kemana anak-anak ini nanti. Kalau anak itu ditempatkan di sebuah lembaga pendidikan yang keliru, di sebuah lembaga pendidikan yang salah, maka jiwa anak, keadaan diri anak akan terwarnai oleh lembaga pendidikan tersebut. Maka warna anak pun akan seperti apa yang diajarkan di lembaga pendidikan itu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk merumuskan. Kemana ini anak ini harus belajar? Jangan sampai kemudian, di kemudian hari, kita sebagai orang tua menyesal. Ternyata anak kita dididik menjadi orang-orang yang cuma bisa mengejar materi. Ini berbahaya. Pagi, siang, malam, yang dikejar apa? Materi. Ini berbahaya. Oleh karena itu, pendidikan anak ini adalah merupakan dasar kemana anak kita akan kita arahkan. Kemana anak kita akan kita bimbing. Karena sesungguhnya ketika kita menetapkan sebuah keputusan, maka itu akan memberikan pengaruh kepada diri anak pada masa-masa yang akan datang. Oleh karena itulah, melalui pendidikan-pendidikan yang diselenggarakan oleh salafiyin di berbagai tempat, di berbagai kota, kita menginginkan pendidikan anak-anak itu adalah pendidikan-pendidikan sebagaimana salafus saleh dulu mengajarkan tentang pendidikan itu. Baik kepada para muridnya atau kepada ya, anak-anaknya. Apa diantaranya? Diantaranya yaitu menanamkan kecintaan kepada Al-Quran itu sendiri. Ya. Menumbuhkan bagaimana agar anak itu memiliki adab, akhlak. Salafus Saleh diantaranya Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, beliau belajar mempelajari masalah adab itu tidak kurang dari 30 tahun belajar tentang adab. Ada salah seorang murid dari Imam Ahmad bin Hanbal, namanya saya lupa. 12 tahun tidak menulis hadis. Tapi beliau belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. 12 tahun tidak menulis hadis. Yang beliau pelajari apa? Yang beliau pelajari adalah akhlak dari Imam Ahmad. Ini menunjukkan apa? Pentingnya menanamkan adab itu tadi. Satu sisi kita perlu membekali anak hafalan yang banyak. Tetapi jangan kemudian kita mengukur keberhasilan pendidikan itu dari banyaknya hafalan saja. Ini perlu diperhatikan. Oh, kalau nanti anak hafalannya banyak, udah bagus. Jangan. Ada faktor lain yang harus kita ukur, yang harus kita nilai. Apa itu? Diamalkan atau tidak ilmu yang sudah dia hafalkan itu. Misalnya kita mengajarkan tentang bab masalah wudu. Kita ajarkan kepada anak-anak kita hadis Utsman bin Affan tentang kaifiyah wudu. Kita berikan kepada anak-anak hadis tersebut. Oleh anak-anak dihafal. Nah, kita sebagai pendidik tidak sebatas kemudian mengecek hafalan hadisnya saja. Tetapi lebih daripada itu kita pun harus meneliti apakah hadis itu diamalkan di dalam keseharian atau tidak oleh anak-anak itu. Kita cek waktu dia wudu. Sesuai tidak dengan hadis yang dia hafalkan. Kalau di dalam keseharian dia berwudu seperti yang dia hafalkan, seperti hadis yang dia hafalkan, maka berarti dia mengamalkan hadis tersebut. Maka inilah sebenarnya tujuan dari pendidikan itu. Jadi tidak semata-mata pendidikan itu hanya ilmunya sampai di kepala saja. Ya, istilah bahasa orang kuliahan, ilmu yang sifatnya kognitif saja. Tetapi benar-benar ilmu itu terserap pada diri orang, pada diri anak tersebut, kemudian ia amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mengajarkan tentang hadis larangan berbohong, maka kita perhatikan perilaku anak itu. Apakah suka berbohong ataukah tidak? Kalau masih suka berbohong, diingatkan dengan hadis yang dia hafal itu. Terus ini namanya pendidikan. Makanya mendidik itu lebih sulit daripada mengajar. Gitu? Sebagai pendidik itu lebih sulit daripada sebagai pengajar. Apa bedanya pendidik dan pengajar? Kalau pengajar, ya, ajarkan hadis, ini hafalkan. Sudah hafal? Sudah, selesai. Terserah mau diamalkan atau tidak. Oh, ngajar loh. Tapi kalau pendidik, ngawasi. Namanya saja mendidik. Diawasi. Nah, pondok pesantren itu pendidikan. Makanya ustadznya di sini 24 jam. Iya. Nah, santrinya nangis, bangun. Iya toh? Urusannya santri malam-malam, ustadznya ikut bangun juga. Kan begitu? Ya. Ada apa ini? Ada apa? Kan begitu. Apalagi kalau santrinya masih kecil-kecil. Wah, itu lebih repot lagi. Jadi, ya, pendidikan pondok pesantren itu lebih berat dibandingkan pendidikan-pendidikan sekolah-sekolah umum itu kan. Ya. Karena sekolah umum gurunya ngajar, ngajar selesai, ya, muridnya pulang di sekolah, pulang ke rumah, urusannya orang tua. Ya. Hanya transfer ilmu saja, memindahkan ilmu, sudah selesai. Tapi kalau di pondok pesantren, ya, tidak demikian. Ya. Anak diberi ilmu, kemudian ustadznya juga mengawasi apakah anak mengamalkan ilmu tersebut atau tidak. Ya. Sehingga dengan demikian, ya, benar-benar ilmu itu, ya, ya, selain dipelajari, dipahami, juga diamalkan oleh anak didik. Nah, inilah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Sampai ada kisah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau hanya mengambil 10 ayat. 10 ayat itu beliau pelajari. Kemudian beliau pelajari bagaimana mengamalkan 10 ayat itu. Ilmu dan amal. Itu yang dipelajari oleh sahabat. Itu yang dipelajari dan didapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kata Abdullah bin Mas'ud, kami tidak pernah mengambil lebih dari 10 ayat kecuali kami mempelajarinya, mempelajari makna dari ayat tersebut, kemudian kami mengamalkannya. Itu namanya ilmu. Karena yang namanya ilmu tidak sebatas hanya dihafal, tetapi lebih daripada itu bagaimana mempraktekkan, mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah tujuan ataupun kita mengukur tingkat keberhasilan daripada pendidikan yang kita selenggarakan. Ya, kalau masalah menghafal mungkin, ya, ya, ketika anak dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala pikiran yang cerdas, bisa cepat, ya, selesai hafalannya. Tetapi kita jangan puas sampai di situ, karena pendidikan itu sifatnya tidak bisa instan, langsung jadi. Tetapi melalui proses, tahap demi tahap. Seorang anak mungkin sekarang kelihatannya sulit sekali. Tapi 4 tahun, 5 tahun kemudian bisa jadi dia mudah sekali belajar. Semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fadilah. Zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Yang demikian itu merupakan fadilah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi may yasha, diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Maka di dalam proses pendidikan itu, ya, perlu waktu, ya, perlu sesuatu yang sifatnya tidak instan. Ya. Kita bertahap. Ya. Ya. Maka para ulama mengajarkan belajar itu bitadrij, kan begitu. Tahap demi tahap. Ya, tidak istijjal, ya, tergesa-gesa ingin ilmu yang paling tinggi sementara yang dasar-dasar belum terkuasai. Ya, semuanya bertahap, ada tahapannya. Ya, nah, maka dari itu penting bagi kita untuk, ya, mengukur tingkat keberhasilan pendidikan itu. Bukan semata-mata, ya, dari hafalan saja. Tetapi lebih daripada itu, ya, sampai sejauh mana anak-anak itu mempraktekkan, ya, kehidupan, mempraktekkan ilmu yang dia dapatkan. Ya. Contoh yang paling praktis mungkin ketika anak-anak itu liburan. Anak-anak pulang kan ke rumah. Ya. Kalau seorang anak itu ketika liburan, Ketika dia di rumah melihat ibunya sedang mencuci piring, kemudian anaknya mengatakan, "Bu, saya saja yang cuci piring, ibu istirahat." Nah, ini bagus, berarti tertanam pendidikan itu. Ayahnya sedang ambil air, dia lihat, "Ya, saya saja yang ambil air, saya bantu." Misalnya, itu berarti bagus. Dia sedang baca-baca, kemudian tiba-tiba azan berkumandang, kemudian dia segera mengambil air wudu, berpakaian yang rapi, kemudian dia minta izin kepada ibunya, "Bu, saya mau ke masjid dulu, saya mau sholat." Berarti bagus. Contoh-contoh tadi itu menunjukkan tertanamnya adab, tertanamnya adab pada diri anak. Dan itulah salah satu barometer, alat ukur untuk bahwasanya anak di pondok berhasil, dididik di pondok berhasil. Kenapa? Karena dia tumbuh kesadaran untuk membantu orang tuanya, untuk melakukan birrul walidain kepada orang tuanya. Di antaranya tugas kita pendidik itu bagaimana menumbuhkan kesadaran-kesadaran itu. Sehingga apabila kita melihat anak-anak kita seperti itu, berarti apa yang dididik di sebuah pondok pesantren itu berhasil. Maka ustadznya atau pendidiknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keberhasilan pendidikan itu. Jadi itu contoh praktis. Karena apa? Karena Islam itu kan untuk diamalkan. Syariat Islam itu kan untuk diamalkan, bukan sekedar untuk dihafalkan saja. Nah, oleh karena itu penting bagi kita menanamkan masalah adab, masalah akhlak, dan hal-hal yang terkait dengan pendidikan lainnya kepada anak-anak. Tentunya dengan tahapan-tahapan, dengan proses yang kita tidak perlu merasa tergesa-gesa. Kadang-kadang kita sebagai pendidik melihat anak yang hafalannya lama sekali, bahasanya apa, pulsa itu lelet gitu kan, gitu. Bahasa apa, bahasa sinyal itu lelet ini, downloadnya itu kok lambat sekali misalnya. Ya kita memang harus sabar, gitu. Jangan kemudian kita menunjukkan kekesalan kita dengan wujud sikap-sikap yang kasar. Di dalam prinsip mendidik, kedepankan sikap rahmah. Di dalam mendidik, kedepankan sikap lemah lembut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Muslim, "Inna Allaha rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kulli." Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha lemah lembut. Yuhibbu rifqa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai, mencintai kelemah lembutan. Fil amri kulli, pada setiap urusan, termasuk diantaranya dalam urusan pendidikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunaffiru." Permudah. Kalau dalam pendidikan anak-anak, ya permudah anak-anak itu untuk belajar agama. "Wa la tu'assiru," dan jangan engkau persulit. "Basiru," dan senangkan anak-anak itu, gembirakan ia. "Wala tunafiru," dan jangan sampai engkau menjadikan sebab anak-anak itu lari untuk tidak belajar agama. Anak mogok ke pondok. Lah sebabnya apa? Ustadznya galak. Nah, ini menjadi sebab anak kemudian tidak senang belajar agama. Enggak hafal langsung dicambuk. Nah, enggak hafal itu kenapa sebabnya? Kalau anak pondokan tidak hafal apa sebabnya? Ditanya dulu. Ahmad, kenapa kamu kok hafalannya sekarang enggak bisa baik? Ternyata dia sedang kangen sama adik-adiknya di rumah. Nah, namanya mondok. Karena kangen akhirnya ingat kan? Ingat keluarganya di rumah. Ya, namanya orang sedang ingat keluarga di rumah, enggak bisa konsentrasi menghafalnya. Nah, yang seperti itu jangan langsung dicambuk. Kan begitu? Lebih bagus apa? Ya. Ditelepon orang tuanya. Ini Ahmad nampaknya sudah kangen ini. Bagaimana kalau abahnya ziarah ke pondok, nemui Ahmad? Kan begitu. Ya. Ini namanya hikmah. Kita mengetahui masalah. Ya. Tidak semata-mata kemudian menjatuhkan hukuman. Tapi karena kita mengetahui sebabnya, sebabnya ma'zur, sesuatu yang bisa dimaafkan. Kalau rindunya sudah hilang, dia semangat lagi belajar. Kan begitu. Jadi kedepankan masalah sikap rahmah. Penuh kelemah lembutan. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah SAW mau sholat, bacaannya mau panjang, tapi begitu mendengar ada anak kecil menangis, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau meringkas sholatnya. Beliau meringkas sholatnya. Kenapa demikian? Kata Nabi SAW, karahiyati an asyukku ala ummi. Aku takut, khawatir ibunya ini akan jadi susah gara-gara anaknya yang menangis. Tuh lihat, Nabi itu peka sekali, sensitif dengan keadaan. Anaknya nangis, tetapi yang di ini kan khawatir ibunya jadi susah, kan begitu? Oh, ibunya sedang sholat, anaknya nangis, gimana coba? Kalau sholatnya lama lagi, anaknya nangis. Sholatnya lama, susah kan ibunya. Rasulullah SAW tidak suka seperti itu. Tidak suka kemudian khawatir bisa menyusahkan ibunya. Nah, kita pun di dalam hal-hal seperti ini hendaknya peka. Ini menunjukkan sikap rahmah. Ini menunjukkan sikap rahmah dari Rasulullah SAW. Ya. Begitu anaknya, anak kecilnya ini menangis, sudah tersentuh. Ya, sikap rahmahnya ini muncul. Ya. Demikian juga ketika Rasulullah SAW mencium cucunya, Hasan. Ada sahabat yang bernama Aqra bin Habis. Ya. Melihat apa yang diperbuat oleh Nabi SAW mencium cucunya. Kata sahabat Aqra, saya punya 10 anak. Ma qabbaltu minhum ahada. Tidak satu pun yang pernah saya cium. Kemudian Nabi SAW melihat kepada sahabat ini. Maka kata beliau SAW, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak memberikan kasih sayang, maka tidak disayangi. Artinya tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak mempunyai kasih sayang, sikap rahmah, maka tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam urusan menyayangi anak kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedemikian penuh perhatian kepada anak-anak. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, hadis disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab beliau Sahih Jami' Shaghir. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi kata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazurul ansar wa yusallim ala sibyan wa yamsahu ru'usahum wa fi riwayatin wa yad'u lahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke orang-orang Ansar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada anak-anak dan mengusap kepala anak-anak Ansar ini. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka. Lihat, berkunjung ke perkampungan Ansar yang diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah anak-anak. Ini menunjukkan sikap rahmah beliau. Nah, pendidikan yang kita lakukan senantiasa mengedepankan sikap rahmah ini. Ya, ya memang kadang-kadang anak-anak itu suka menjengkelkan, ya toh? Wajar anak-anak. Ya, tapi kan pendidik juga harus cerdas, harus bisa lebih cerdas. Anak kecil naik-naik. Jangan kemudian, turun. Wah, sambil rokannya diangkat begini. Ya anak kecilnya semakin naik ke atas. Takut kok sama rotan. Tapi kalau dibujuk, wah Masya Allah, bagus sekali kamu bisa naik. Buktikan kalau kamu memang pinter, coba turun sekarang. Kalau kamu pinter, coba turun sekarang. Tak tungguin di bawah. Kan turun kok. Dan itu kan yang kita inginkan toh, anaknya turun toh. Nah, ya kalau rotannya dibalik, diacungkan ya anak takut, malah semakin tinggi. Nah, ini salah satu cara-cara ya, bagaimana kita mencoba mengedepankan ya, sikap rahmah itu kepada anak-anak. Begitu. Nah, inilah diantara hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam masalah tarbiyatul aulad, dan banyak lagi permasalahan-permasalahan yang tentu memerlukan waktu yang panjang dan lama untuk membicarakan masalah pendidikan anak ini. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini dan bisa memberikan faedah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas segala kekurangan dan keterbatasannya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.